Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar rahimani rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan hadis ketiga dari kitab Umdatul Ahkam. Qala Syekh Ibnu al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Hendaknya kalian makan sahur, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Hadis ini menunjukkan disunahkannya sahur bagi seorang yang berpuasa. Disebutkan para ulama kita, di antara barokah yang ada pada sahur, tentu yang pertama adalah ittiba' sunnah. Dengan seorang sahur, maka dia telah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara barakat sahur dengan seorang muslim sahur, untuk puasanya dia mirsihi ahlu kitab. Pastu baina siyamina wa siyam ahli kitab akhlatus sahur. Pembeda antara puasanya kaum muslimin, puasa kita dengan ahli kitab, adalah adanya makan sahur. Hadis kaum muslim. Di antara barakah sahur adalah taqawi ala ibadah waziyadah bin nasyat. Dengan makan sahur, seorang akan kuat dalam melakukan ibadah-ibadah di siang harinya, menambah semangat dari puasanya. Di antara barakat sahur dengan seorang melaksanakan sahur di akhir malam, dia bisa melaksanakan ibadah, berdoa, berzikir di akhir malam. Nabi kita menyatakan, nazala rabbuna kulla lailatin hina yabqa sulusul lail. Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam, setiap sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, hal mustaghfirin, hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada yang mau minta ampunan kepada aku, akan aku ampuni. Wa min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau meminta kepada aku, akan beri permintaannya. Dengan sahur di akhir malam, seorang bisa dapat kesempatan untuk beristighfar, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara sekian barakah yang ada pada sahur. Tasaharu baina bisahuri barokah. Pembahasan kedua, sahur itu bisa terwujud dengan apapun yang diminum atau dimakan seseorang. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yahsul as-sahur bi aqalli ma yatanawaluhu al-mar'u min ma'kulin wa mashrub. Kata beliau rahimahullahu taala, sahur itu terwujud, terlaksana, teranggap seorang sahur dengan apapun yang tersedikit yang dimakan dengan seseorang, walaupun dia hanya memakan sesuap nasi, minum seteguk air, sudah teranggap dia sahur. Namun yang afdal bagi seorang muslim, walaupun sahur boleh dengan apapun, karena di sini mutlak tasaharu, makan sahurlah kalian dengan mutlak, tidak disebutkan harus dengan apa. Tetapi para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, ada satu riwayat yang satu hadis riwayat Abu Daud rahimahullahu taala, dan disebutkan sanadnya sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang beriman adalah tamar. Maka hendaknya untuk mendapatkan afdhaliyah dalam sahur, selain mengakhirkan sahur itu adalah sunnah, juga hendaknya seorang muslim selain dia mungkin memakan makan yang lain yang biasa dia makan, minum, maka juga ya dia makan kurma. Karena nikmat sahuril mu'min adalah at-tamru. Rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sebaik-baik sahuril mu'min adalah kurma. Waktu sahur tentunya sampai masuk waktu subuh. Ada satu pertanyaan yang disampaikan lewat admin, yaitu ketika seorang terlambat bangun dengan keluarganya, bagaimana kalau dia sedang sahur mendengar azan? Para pendengar rahimah rahimakumullah jami'a, saya akan bacakan dengan ringkas satu fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ditanyakan kepada beliau rahimahullahu taala, hal yajibu alaina al-kaf 'anis sahur inda bad'i adzan al-fajr? Am yajuzu lana al-aqlu wa surbu hatta yantahi al-mu'adzin? Kata penanya kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, apakah wajib atas kami untuk menahan diri, berhenti dari sahur ketika mendengar azan dimulai, atau boleh kami terus makan minum sampai azan selesai? Ketika sedang sahur terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar dari muadzin, apakah harus segera berhenti atau boleh lanjut sampai selesai azan. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, kata beliau, "Idza kana al-mu'adzdzinu ma'rufan bi annahu la yunadi illa al-subhi, fa innahu yajibu al-kaffu 'an al-akli wa syurbi wa sa'ir al-mufattirat min hini yu'adzdzin." Kata beliau, apabila seorang muadzin ma'ruf, dia diketahui tidaklah azan kecuali telah masuk waktu subuh. Tidaklah dia azan kecuali telah masuk waktu subuh. Jika demikian keadaannya, dia ma'ruf seorang yang sangat hati-hati, tidak azan kecuali telah waktu subuh masuk, maka wajib seorang untuk menghadiri, berhenti dari makan minum, dia suruh pembatal puasa sejak dia mulai azan. Rinciannya, kalau muadzinnya azan tepat waktu, mesti ketika azan subuh sudah masuk, maka harus berhenti dari makan minum dan seluruh pembatal puasa sejak mulai azan. Qala rahimahullahu ta'ala, amma idza kana al-adhanu bidh-dhanni wat-tahri hasab at-taqawim فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. Adapun kalau azannya dengan dhan, perkiraan, dengan melihat jadwal-jadwal yang ada, tidak dengan melihat fajar, terbitnya fajar, maka tidak mengapa untuk makan minum ketika azan sedang dikumandangkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Bilal yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Itu hukum asalnya. Saya ulangi, itu hukum asal yang disebutkan. Kalau muadzin azannya ma'ruf, dia tidak azan kecuali telah masuk waktu salat subuh, telah masuk, maka harus berhenti. Jangan makan minum lagi sejak dia mulai azan. Tapi kalau muadzin azan dengan dhan, dengan melihat jadwal-jadwal yang ada, maka hukum asalnya kata beliau boleh untuk makan minum ketika azan. Namun kata beliau rahimahullah ta'ala, wal ahwatu lil mu'mini wal mu'minah. Saya tidak baca semua, saya potong. Kata beliau rahimahullah, wal ahwatu lil mu'mini wal mu'minati al-hirsu ala inha'is sahur qabla al-fajr amaran biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa as-subuhat faqad istabra li dinihi wa ardihi. Tetapi lebih hati-hati, yang lebih hati-hati, yang ahwat, yang lebih hati-hati bagi seorang mukmin dan mukminah, dia hendaknya bersemangat, berusaha keras untuk mengakhiri sahur sebelum fajar. Yang lebih hati-hati, dia berupaya menghentikan sahur, selesai sahur sebelum fajar, sebelum azan. Sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan. Sebelum azan selesai, segera gosok gigi dan yang lainnya, bersih-bersih sebelum azan selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa subuhat Pakar sabda di dinihi wa irdi. Itu mudah-mudahan sebagai jawaban yang pernah ditanyakan. Ya, yang lebih hati-hati, upayakan berhenti sahur sebelum adzan.